wong numpakan do ngebel klingklong krayak krayak sake kompong kan wong bolong ati eng adang andendang goyang Semarang iringane punang kendang rebab kambang.